saat terakhirku teringat denganmu yang terbayang kini dalam genggaman tanganmu, dalam dekapan tubuhmu, ku rasakan saat-saat bersamamu. Kau telah pergi, tinggalkan maaf yang tak terucap dan takkan I'm

Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Selalu ada. Kau selalu